Ya, selamat sore Bapak Suwaji. Sore Bu. Silakan. Selamat sore para pendengar. Ya. Kalau saya melihat nggak ada gunanya ya. Terus kalau 500 ribu juga satu semester 6 bulan untuk apa gitu? Yang pasti saya mendingan ada subsidi apa seperti betulnya SPP atau apa gitu. Kalau 500 ribu langsung dikasih ya habis begitu aja. Tahu sendiri mahasiswa kan. Thank you. Iya, baik. Bapak Jono, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Silakan Pak Jono. Menurut saya yang diperlukan untuk mahasiswa itu harusnya memberikan penerangan kenapa BBM ini harus naik, bukan memberikan uang kepada bantuan kepada mahasiswa itu penyelundupan suap lah kalau kayak gitu tuh, supaya meredam mahasiswa kalau memang tujuannya untuk seperti itu. Padahal kalau diberi pengertian bahwa di luar negeri harga BBM sudah sangat tinggi dan pemerintah selalu mensubsidi, itu mestinya bisa diterima loh itu kalau bisa disampaikan dengan benar. Oke. Okay. Makasih, Mbak. Terima kasih. Bapak Leo. Halo, selamat silakan sore. Pak Leo, ya. Kayaknya enggak segitunya kali. Itu kan merupakan bagian dari tugas kenegaraan mencerdaskan bangsa. Mungkin tidak sempurna, tidak seperti yang kita harapkan dan tidak ideal, tapi bagian dari tugas kenegaraan. Siapapun pemerintahannya, kalau menjalankan tujuan-tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, kenapa enggak? Dan sepertinya pendapat yang menganggap ada niat membungkam mahasiswa kejauhan banget ya, apa bisa? Yeah. Semakin cerdas orang kan semakin tidak bisa dibungkam. Orang tua saja yang dengan tulus membantu anaknya cerdas, tidak mungkin bisa membungkam anaknya. Makin cerdas anak, makin beda perspektifnya dalam melihat soal. Okay. Jadi saya kira nggak mungkin lah itu dicari-cari. Itu hanya cocok untuk melakukan interpretasi pada teks-teks kuno. Okay, mengungkap Pak. Niat-niat tersembunyi. Terima yeah. kasih. Terima kasih Pak Leo. Bapak William. Ya, ya, silakan. Saya memberi komentar bahwa itu tidak adil. Kenapa hanya mahasiswa yang mendapatkan gaji? Padahal masih banyak siswa-siswa, misalnya SMA, SMP, mereka juga sangat-sangat sulit. Bahkan jumlah dari mereka itu jauh lebih banyak. Itu saja. Oke, okay. Terima kasih.